bukankah memaksa nuraniku untuk jatuh cinta. Sudah cukup waktuku mengenalmu, aku ingin membawamu lebih jauh. Membiarkan asmara cara sejujurnya melabuhkan rindu di antara kita.